Aku bagaikan ada di saat yang tenang, menjadi bagian kisah terhempas dari cinta. Tersiksa cintamu yang telah dinikmati orang lain, menjadi bagian tawa dan cemooh semua orang. Dengarlah lagu dari orang yang tak mau putus asa. Dengarlah lagu dari orang yang tak ingin dilupakan. Kepala yang tertunduk malu terasa berat. Lawan sendiri harus kemenangan orang lain. Dengarlah lagu dari orang yang tak mau putus asa. Dengarlah lagu dari orang yang tak ingin dilupakan. Menepis hari yang sedih, membuatku lupa akan arti harga diri. Caci makilah atau kau buatku tersenyum. Garapi kenyataan jurang batinku. Doronglah aku atau kau raih tangan ini. Ku hadapi I'm not afraid.